Bisa juga BCL. Kelaparan, kemudian di SPU, Kompes. Jadi ada lagi rasa cinta. CD Production Video Show. Spesial buat anak-anak dopeng, selamat malam. Chavez, Amanda. Chavez, SPU. Next class juga, punya anak tunggal, BCL. Ara. Apa? Close one. Spesial buat teman-teman kucing dan keting yang di belakang panggung ya. Dosis tinggi. Jatuh, aku terjatuh lagi. You've got it, I know.